tidak bersifat matematika. Kadang-kadang nanti terjadi pengecualian, dan itu ada maksud. Ya. Beda antara lillahi hamdu dengan lillahil hamdu. Beda itu maksudnya. Ya, beda. Nomor 6. Liman. Liman. Nah, tidak bisa. Nah, bertanya ya. Liman zalikal kitab. Coba dijawab sendiri. Liman zalikal atau zalikal? Zalikal. Hasil apa? Iya. Karena musaknya itu. Liman zalikal kitab. Naam. Kalau pertanyaan liman, itu gak pakai naam. Siapa? Hal-hal. Karena punya liman zakat siapa? Milik siapa? Buku itu. Nah jawab, buku itu Alkitabu laka. Atau ha atau zalikal kitabu laka. Kita bawa buku. Nanya, liman zakat kita? Kan? Kan jadi dia kalau kita laka atau hazal kita laka kalau zalika dia dari kau kalau saya dekat hazal kita jadi kontak ini dipertanya ya di mana nomor 7 Zalika. Li zalikal kursi. Kursi. Apa artinya li zalika? Artinya apa li zalika? Pertanyaan saya. Bukan. Zalika siapa? Itu. Itu. Li punya. Bukan. Kalau punya saya. Li. Li aja. Hai, ini ya kalau terjemahkan li zalika ini. Titik-titik itu mempunyai. Itu artinya li zalika. Titik-titik itu mempunyai. Nah, kita mengisi itu. Titik-titik itu mempunyai titik-titik. Alka itu Lidhalika. Lidhalika apa? Rumah itu mempunyai jendela. Bisa. Angel gila jendela ya angel. Baiki. Jendela? Jendela. Nafizatun. Nafizatun. Coba. Nih. Lidhalikal. Baiki. Nih, baiki. Nafizatun. Coba. Li sebagai apa? Harf hujjah. Zalika. Majrur. Majrur. Isim isyarah. Karena majrurnya mabni. Mabni enggak ada. Nah. Al-baiti musyarif ilaih. Kenapa dibaca al-baiti? Kenapa dibaca ti? Karena ada huruf jar mengikuti khobar kodam mengikuti ini dulu enggak usah jauh kan dari ini mengikuti isyaratnya ini dari tadi i'rabnya apa tadi kala kasrah majrur majrur majrur kan? Karena zalikanya majrur. Musyarilahnya juga ikut. Nah, saya bilang yang namanya musyarilah itu ikhrabnya mengikuti isyaratnya. Mana isyaratnya? Zalika ya. Karena zalika di sini majrur, maka albaiti juga sebagai musyarilah majrur. Cuma kalau lizalika karena majrurnya enggak kelihatan karena mabni, kalau albaiti kelihatan karena si mufrad. Mufradnya apa? Mas. Lizalika albaiti. Coba. Nah, jumlah itu gabungannya lizalika albaiti jar majrur lizalika itu sebagai nama yang kita bicara khobar mukod koda dulu khobar koda. Nah kalau ada khobar koda tentu ada mukada mu'akh mahkor. Mana mukada mahkor? Baik, albaik kan sudah musyar ilai tadi ini jangan dikotak-kotak lagi ini khobar koda ma'afizah pun mukada mu'akh. Zalikal baiti nafidah. Rumah itu mempunyai jendela. Kalau dibalik an-nafidatu lizalikal baiti. Ah, itu mutaranya di depan itu pakai an-nafidatu lizalikal baiti. Lagi-lagi ini karena hubungannya jarak jauh, tidak nyaru walaupun mustadanya mu'annas. Kenapa bisa mu'annas? Lakan. Laha. Ya. Laha. Laha mandilun. Laha mandilun. Siapa ini hari? Maryam. Nah, kalau mau di ini ya, kalau mau lebih indah kalimat ini, bikin dulu ini misalnya ini. Jangan langsung lahan manjil lo bikin dulu ini. Haji di Aisyah. Dia ilmi satu. Walaha manjil lo. Pilkornya. Kan kalimat sudah kita pelajari loh. Haza Maryam kan sudah di awal pelajaran pertama. Hajihi Maryam kan ini Maryam. Dia telmizatun, dia seorang siswa. Laha Laha baitun fil Madinah. Dia punya rumah di kota. Jadi tidak langsung lerai. Walaupun itu sudah betul. Jadi dibikinin ini, Mas, dibikinin pengantar. Jadi sehingga lahat kan dominiknya ada tempat kembalinya. Hanya kemana? Kalau tidak ada kalimat pengantarnya, nah, jadi urutannya logik. Ya, sembilan. Lihadihi Sabura. Sabura itu kan bukan di Lihadihi Sabura. Kan bisa nilai pakai harga Sabura. Apa ya? Tidak mungkin Kenapa?

nama perempuan ada. Nama tertentu tidak seperti Alia. Dalam surat Al-Jumu'ah wasim lagi nakafaru ilajahan nama. Ilahur jahat. Ilajahan nama dan ilajahan nabi. Karena jahan namu itu bahasa tidak ada jahan namun ya. Pasti jahan namu, jahan nama, jahan nabi. Tidak boleh ditandingkan itu. Kata jahan namu. Filosofinya, Om. Filosofinya. Wah, enggak tahu. Saya hanya dari segi bahasa. Jadi, ada kata-kata lain. Sekarang belum konsep. Tapi yang pasti yang namanya belum selesai, tidak boleh bertanya. Sesuatu yang tidak boleh bertanya itu, kalau isi, maka Anda jaga adalah empat. Nomor 11 itu saya cetak di Aisyata. Di Aisyata. Di Aisyata. Gitu ya. Syata. Iya. Nah, ini juga dari Musyari, karena nama perempuan. Coba. Bisa itu kan? Hah? Ada. Enggak, salah, salah. Salah cetak. Nah, Syata kurantai. Kurantai hari buka. Iya. Nah, Syata. Sama ini. Hadza baitun. Hadza baitun. Li Aisyata miftahun. Hadza babun. Hadza babun. Li Aisyata miftahun. Babun. Fi jaybi. Apa kaitannya dengan Aisyata itu? Anak kunci buat pintu. Ada babun. Ada babun. Ada babun. Ini pintu ini al babu lil bait. Terus li Aisyata al baitu. Al baitu. Li Aisyata. Jangan langsung. Al-Bait kan sudah dikenal tadi. Iya, harus dikenalin. Ada babun. Ya. Al-Babu fil baiti. Al-Babu fil baiti. Al-Baiti. Al-Baitu li Aisyah. Itu muruk. Kalau ini memang kata ganti yang fungsinya menunjukkan Bilik. Beda. Nanti. Jadi posesif pronoun. Nama. My book. Itu kira-kira saya banyak kayak gitu. My book sebenarnya kita di dalam bahasa. Your book sama dengan laka kita kita buka. Oh, kita buka. Ya. Kalau laka kita buka sama dengan you kan? Oh, iya. You have book sudah kalimat kan? Kalau ini masih your book bukan kalimat kan? Kata. Kita buka. Saya kira cukup. Terima kasih. Maaf, mari kita untuk dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polos, polok, ada kosong. Rok suka, dasmu. Apa? Rok suka, dasmu. Kenapa itu? Kalau dalam bahasa Jawa menjadi kasar. Kata kan yang ya, di Jawa aja kan yang punya matamu juga. Artinya ketika itu di Melayu, enggak ada di kasar loh. Ibu kasar. Ibu kasar. Tergantung budaya. Ustadmu. Orang teman saya pernah saya bersama nikah, aku saja. Ibu tahu tidak. Ah, tapi biasa ya, tapi kayak agak ini. Biasanya bukan dalam rangkaian, kalau di akhir gitu, matamu, jasmu, kayak gitu. Ibumu biasanya masih agak halus. Masih agak halus. Saya halus. Matamu kok bagus banget ya. Dagadu makanya di, sampai disamarkan, dagadu. Thank you. tadi saya ukrim, tidak. Kebalik. Allahumma Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم.